Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, tafadhal seperti biasa bagi antum yang hendak menyetorkan, diutamakan yang belum. Ayo, tafadhal. Nah, sedikit lagi. Anzalna. Nuhin sedikit lagi. Kanu innahum. Jangan ditasirkan ke bawah. Hada'iqo. Hada'iqo. Jangan diqawkan. Qo. Hada'iqo. Jangan masih diqawkan. Hada'iqo. Hada'iqo. Hada'iqo. Hada'iqo. Hada'iqo. Hada'iqo. Mir tasdid. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaaba. Rabbis samaawaati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuuna minhu khitaaba. Yawma yaqoomu ar-ruuhu wal malaa'ikatu shuffaa. La yatakallamuuna illa man adina lahu ar-rahmaanu wa qala shawaaba. Mantul kurang mantul hak po kok langsung mantul kan hak po kok mantul kan jangan hak jangan berhenti tapi hak po hak kok nyusul dia pantulannya kalau ditasdid nyusul hak kok. Dari kan jauh mulu hak. Jangan langsung jangan hak kok. Hak kok. Bok, langsung kan lepas ininya. Hak, ini masih di sini. Hak, bok, lepas. Dalikal yaumul hak. Bok, nanti terus dilatih. Tinggal dilatih ini. Dalikal yaumul hak. Faman syaa astakhada ila rabbihi ma'aba. Inna anzalnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Terus tadi tinggal dilatih qalqalah yang tasdid aja tadi. Seperti watab. Ini sama mirip. Ya, punya kalau kita berhenti wakof di huruf kolokolah yang bertasdid, maka ditahan dulu, ya, sebagai bentuk tasdidnya. Karena kalau dibaca hakok itu menunjukkan tidak ada tasdidnya. Seperti falak, qul a'udzu bi rabbil falak. Oleh itu langsung tanpa dijedahkan tanpa falak, kok. Ya, tapi kalau bertasdid tadi dijedahkan, ya. Hak, bo, tab, be, watab, be, gitu. Jangan watab, jangan langsung mantul. Itu kalau di tasydid. Ada lagi yang belum? Tafadhal. Atau yang pakai hamzah naba'il ya naba'il yang pakai ain anin anin lurus naj'alil tasdid wa was wa wasaqa jazaa'a wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba وتتبعوا بآياتنا كذابا وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا صيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين tinggal ditasirkan mir rab rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa ruhu la harakat ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dhalika al yawmul haq faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا سنتم بارك الله فيكم tinggal terus diperhatikan yang duanya, jangan dilewat untuk lebih teliti lagi, terutama yang dua harokat ini, karena kadang memang kalau enggak kita teliti kelewat tadi. Dan alhamdulillah sekarang RI sudah dilengkapi radio Al-Quran, itu bisa didengarkan Kiro Afusori biasanya yang sering ditayangkan karena dianggap bagus dari sekian yang lainnya, dari segi bacaan tidak macam-macam atau tidak liku-liku nadanya, tapi makhraj dan sifatnya dianggap bagus. Itu antum bisa mungkin mendengarkan di radio khusus Al-Quran. Dan insyaallah semoga berita gembira yang bagus, nasihat dari Syekh Muhammad bin Ghalib hafizallahu ta'ala, mudah-mudahan kedepannya pun akan terbit terjemahatul Quran, terjemah Al-Quran yang langsung mungkin nanti asatidah kita yang menerjemahkannya. Baik. Karena disebutkan kemarin dalam tafsir, usulut tafsir, tentang syarat mutarjim, syarat yang menerjemahkan Quran, di antaranya harus memiliki akidah yang salimah, ya, akidah yang selamat. Dan kebanyakan di negeri kita terjemahan-terjemahan ini diterjemahkan oleh Allah alam, taib, seperti itu. Terakhir kita masih pada ayat yang lainnya, terus dipersiapkan. Yang dipersiapkan insyaallah setiap pertemuan distorkan, dibacakan. Yaitu tentang masih sifat-sifat at-taghin, orang-orang yang melampaui batasan dalam hak-hak Allah ataupun hak-hak sesama makhluk Allah, yang bagi mereka adalah jahannam. Littaghina ma'aba, inna jahannama kanat mirsada littaghina ma'aba labithina fiha ahqaba, yang mereka tinggal lama kekal di dalamnya. La yadhukuna fiha barda wala syaraba, mereka tidak merasakan minuman yang sejuk atau yang memuaskan. Illa hamima wa ghassaqa, tetapi yang mereka minum hanyalah air yang mendidih, yang panas, dan juga air nanah, air yang bau, busuk. Kenapa itu semua mereka dapatkan panenan dari apa yang mereka rasakan di dalam neraka jahanam ini? Tiada lain kata Allah, jaza'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Karena Allah SWT la yadrimun nasa syai'a, tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun. Itu semua karena balasan yang setimpal, jaza'a wifaqa, balasan yang sesuai, ya, setimpal, sejenis dengan apa yang mereka lakukan. Apa itu yang mereka lakukan di dunianya? Dikarenakan kata Allah SWT, mereka-mereka ini di dunianya, innahum kanu la yarjuna hisaba, karena mereka dahulu di dunia tidak mengharapkan hisab, perhitungan dengan Allah, ya, tidak yakin dengan adanya perhitungan dengan Allah SWT. Yang namanya hidup ya untuk mati, menyongsong kematian, ya, kemudian menjadi tanah, ya, dan tidak dibangkitkan. Itu menurut mereka. Sehingga tidak ada di benak mereka sedikit pun perhitungan dengan Allah SWT. Apa yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini, itu sebabnya la yarjuna hisaba. Bahkan bukan hanya itu, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan ayat-ayat kami kata Allah, ya, dengan pendustaan yang nyata. Didustakan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, berita-berita Allah SWT, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, mereka dustakan, mereka berpaling, tidak mengamalkannya berupa perintah Allah dan tidak menjauhinya berupa larangan Allah SWT. Maka ini adalah bentuk kadzib, mendustakan terhadap ayat-ayat Allah SWT. Maka ayat ini, fadzakara inhirafahum fil aqidati wanhirafahum fil qawli, menunjukkan mereka-mereka at-taghin yang Allah balas dengan hukuman-hukuman tadi di jahannam. Allah sebutkan dalam kedua ayat ini, inhirafahum fil aqidah. Pertama, karena pelencengan mereka dalam bab aqidah. Mereka melenceng. Mereka keliru. Terjatuh ke dalam kesalahan dalam bab aqidah. Apa itu? Yaitu al-hisab. Al-imanu bil-hisab merupakan iman bil-yaumil akhir. Iman terhadap hisab, adanya perhitungan di sisi Allah Azza wa Jal, merupakan salah satu dari bentuk iman kita terhadap yaumil akhir, rukun iman yang enam. Salah satu bentuk kita mengimani adanya hari akhir, yaitu al-imanu bil-hisab, mengimani tentang hisab, perhitungan Allah SWT. Dan perhitungan Allah SWT sangat tajam. Ini adalah bentuk akidah yang mereka selisihi, ya, perkara yang seharusnya mereka yakini, tapi mereka dustakan. Dan juga yang kedua, wa inhirafahum fil qawli, Allah SWT sebutkan pelencengan mereka yang kedua, yaitu dalam permasalahan al-qawl, ucapan. Ucapan mereka dusta. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah SWT, membual ayat-ayat Allah SWT, syariat-syariat Allah SWT. Itu dua ayat ini menunjukkan kesesatan mereka, ya, kesalahan mereka dalam bab akidah dan juga ucapan. Sehingga maknanya kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, innahum kanu la yarjuna hisaba ay la yu'ammiluna ayu hasabu. Mereka tidak menginginkan untuk dihisab. Ya. Mereka enggak mau dihisab. Karena pikirannya sudah mati. Enggak ada pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. selesai urusannya ketika mereka mati. Ini menurut mereka, padahal tidak. Banyak urusan-urusan yang tidak selesai. Iya. Sehingga sebagian orang awam apa punya masalah bunuh diri, gantung diri, racun dan yang lainnya. Karena menurut mereka selesai katanya. Baik. Urusannya selesai, padahal tidak. Ya. Justru apa menambah perkoro istilahnya. Ya. Nambah lagi dia perkaranya. Ketika dia bunuh diri dan yang lainnya. Di sisi Allah SWT. Ya. Punya hutang banyak, bunuh diri nanti. Katanya yang dikejar ini, yang hidup ini. Taib. Yang mati mah gak tahu menau. Taib. Dan yang lainnya. Tidak sebatas itu. Tapi ada perhitungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang menunjukkan akan hal itu di antaranya hadis Rasulullah SAW, hadis yang agung, ya. Hadis yang agung yang mulia, dan ini hadis bukan sindiran, bukan. Ya, salah satu bukti pertanggungjawaban itu masih ada ketika masing-masing kita sudah meninggal, kita akan dihisab, ya, bukan selesai begitu saja. Dan itu koreksi bagi kita semua, bukan untuk perorangan. Ya, jangan sampai ada yang tersinggung umpamanya. Jangan. Ya, itu hadis Muhammad bin Abdullah Ibn Sirin yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika ada seorang jenazah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan menegakkan kepalanya, dan beliau mendapatkan wahyu ketika itu betapa dahsyatnya urusan orang ini, si mayit ini. Ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang orang ini, Nabi SAW bersumpah, fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna rajulan qatara fi sabilillah summa matu, jikalau ada seseorang yang dia mati di jalan Allah, mati fi sabilillah, mati di medan perang, ya, lau anna rajulan matu fi sabilillah, lau anna rajulan qatara fi sabilillah atau jahada fi sabilillah summa matu, dia berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian dia mati. Ya. Setelah mati, summa asya, summa kutila, dihidupkan lagi. Ya. Ketika dihidupkan, dia berperang lagi, terbunuh lagi. Ya. Summa asya, summa kutila. Kemudian setelah meninggal yang kedua, dihidupkan lagi, bisa hidup yang ketiga kali. Iya. Kemudian apa? Terbunuh lagi, syahid lagi. Ini seandainya ada, kata Rasulullah, lau anna rajulan. Jika ada seseorang yang dia mati di medan perang, ya, di jalan Allah SWT, jihad fisabilillah, kemudian dihidupkan lagi, diberikan kesempatan untuk berperang lagi. Ternyata apa? Mati lagi. Diberikan lagi kesempatan yang ketiga, dihidupkan lagi. Tayyib. Mustahil atau tidak? Enggak mustahil, ya. Kalau Allah berkehendak mah mampu. Cuman menunjukkan apa? Permisalan, perumpamaan yang sangat agung mulia, jihad amalan besar atau kecil? Besar, bahkan apa? Dzarwatu sanamil Islam. Yang puncaknya amalan dalam Islam. Tayyib. Ini sebagai puncak amalan dalam Islam. Dan ini apa? Tiga kali berjihad. Tayyib. Tetapi kata Rasulullah SAW tentang orang yang seperti ini, meskipun dia diberikan kesempatan tiga kali berjihad, ya, ma dakhal jannata hatta yuqda dainuhu. Dia tidak akan masuk surga sampai dibayar hutangnya. Antum lihat ini. Orang yang 3 kali berjihad, seandainya ada, kata Rasulullah, tetap meskipun dia mati di medan jihad, tidak akan dimasukkan ke dalam surga sampai hutangnya ini dibayar. Menunjukkan apa? Urusan di dunianya enggak selesai begitu saja. Ya. Enggak tertebus dengan jihad sekalipun. Tanya, bagaimana dengan yang lainnya? Ya, yang tidak melakukan amal-amal yang besar. Tanya, ya dan billah. Yang menunjukkan bahwasanya urusan tidak berhenti sampai kita meninggal. Tanya. Sehingga tentunya fanuhasab anfusana qabla an nuhasab. Fanuhasib anfusana qabla an nuhasab. Banyak-banyak untuk kita menghitung diri, menghisab diri kita, melihat apa yang telah kita amalkan, ma qaddamna wa ma akharna. Apa yang telah kita lakukan, apa yang hendak kita lakukan sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya. Dan jangan sampai seorang muslim berbangga dengan apa yang dia lakukan, yang merasa bisa mengklaim dirinya akan selamat dari perhitungan Allah SWT. Tetapi tentunya dia terus merasa kecil dan kecil apa yang dia lakukan dari amalan soleh, sehingga untuk terus bersemangat dalam melakukan berbagai macam amalan soleh kepada Allah SWT. Sehingga amalan soleh, masya Allah, terbuka lebar. Yang sudah kita ingatkan, ya, dalam menyongsong 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Allah SWT lipat gandakan, besarkan pahala keutamaan amalan soleh bagi orang-orang yang melakukannya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sehingga mudah-mudahan itu semua sebagai bekal bagi masing-masing kita, ya, untuk kita menghadapi perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal yunkiruna al-hisaba, bahkan justru mereka-mereka ini mengingkari adanya perhitungan dengan Allah. Yunkiruna al-ba'tha, bahkan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kalau perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja mereka ingkari, apalagi kebangkitan. Ya. Sudah lawazimnya, ya. Mereka tidak meyakini adanya perhitungan, ya otomatis tidak meyakini adanya kebangkitan. Kenapa? Karena kalau dibangkitkan pasti dihisab. Tanyib. Ini merupakan penyisihan dalam bab akidah. Yaquluna, mereka mengatakan, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahru. Seperti siapa ini? Seperti orang-orang komunis. Tanyib. Orang-orang ateis. Ya. Kata mereka, ma hiya illa hayatuna dunya. Kehidupan itu melainkan hanya kehidupan dunia saja. Namutu wa nahya, ya, kita hidup dan kita mati sudah. Yang ada kehidupan itu ya di dunia saja. Enggak ada kehidupan setelahnya menurut mereka. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru, dan yang tidaklah yang membinasakan kita melainkan karena waktu saja. Kata orang-orang komunis, ya, ateis, apa? Materi. Jadi yang membinasakan kita itu materi. Kalau materinya semakin enggak ada, semakin hilang, ya umurnya semakin pendek. Tayib. Demikian pula kata mereka ini, orang-orang kafir. Tayib. Kata mereka, yang membuat mereka binasa karena waktu saja. Jadi semakin tua kan apa? Semakin binasa. Ya. Ini ucapan mereka, orang-orang kafir. Fala yarjuna hisaban yuhasabuna bihi. Li'annahum yunkiruna dzalik, ya, sehingga mereka tidak mengharapkan perhitungan yang mereka akan diperhitungkan dengannya di hadapan Allah SWT, karena mereka mengingkarinya. Hadhihi aqidatu qulubihim, maka inilah akidah, keyakinan hati mereka, mengingkari yaumil akhir, mengingkari perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhir. Amma alsinatuhum fayakdzibun, ditambah lagi lisan-lisan mereka pun berdusta. Ternyata bukan hatinya saja, tetapi apa? Ditambah lisannya pun berdusta. yaquluna hadza kadzibun, hadza sihrun, hadza junun, wa ma asbah dzalik. Sehingga mereka mengatakan kepada orang-orang yang menyampaikan perkara-perkara tadi, ya, adanya itsbat al-hisab wan nusyur dan perkara-perkara akidah yang lainnya, mereka katakan ah itu membohong saja. Atau mereka mengatakan ini sihir. Ya, atau mereka mengatakan ini orang gila. Ataupun yang lainnya dari ucapan-ucapan yang mereka membual al-haq. Mementahkan al-haq. Mementahkan syariat Allah SWT. Ya. Itu sebagai bentuk kedustaan lisan mereka. Kama ja'a fi kitabillah ma yasifu bihi ha'ula'il mukadzabun atau mukadzibun Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, sebagaimana datang dalam Al-Quran yang mensifati mereka-mereka para pendusta ini yang mereka mendustakan Rasulullah, para Rasul-Rasul Allah, di antaranya di surat Az-Zariyat, mereka-mereka yang mendustakan para Rasul Allah, para utusan Allah. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ini orang-orang kafir, kebiasaan mereka. Yang demikian itu tidaklah datang dari orang-orang sebelum mereka dari kalangan rasul, melainkan mereka orang-orang kafir dari kalangan kaumnya mengatakan sahirun aw majnun. Rasul tersebut sahir, tukang sihir, ataupun majnun, gila. Ya, ini bentuk pendustaan lisan mereka terhadap syariat yang dibawa oleh rasulnya. Tayyib. Atau oleh para generasi, para penerus rasulnya, para da'i illallah, ketika menyampaikan kepada mereka permasalahan akidah seperti ini, mereka mendustakannya, mereka memfitnahnya. Atau mereka menjadi provokator dan yang lainnya. Wa qala Allah ta'ala 'anil mukadzibina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah SWT firmankan tentang orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di surat Shad. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan ini, maksudnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, sahirun kadzdzab, pendusta atau tukang sihir dan pendusta. Ya, tukang sihir yang banyak berdusta. Ya, kalau tukang sihir asli iya banyak berdusta. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi wasallam shadiqul masduq. Ya. Jujur, benar dan dibenarkan. Wa qalu innahu sya'irun. Demikian pula di antara orang kafir mengatakan tentang Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai syair, tukang syair. Ya. Tukang bait apa di kitanya? Tukang panjak, iya. Yang suka bawa bait syi'riyah. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Kata mereka. Ya Allah firmankan tentang mereka orang kafir ini di surat At-Tur. Am yakuluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Ya. Atau mereka mengatakan. Syairun natarabbasu bihi raibal manun. Ya. Tukang syair yang kita tunggu. Yang kita nanti sampai menimpanya kebinasaan. Ya. Jadi mereka melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dinanti, ya, tukang syair yang dinanti untuk menanti kebinasaan yang datang kepada mereka. Demikian pula di ayat yang lainnya di surat Al-Hijr, wa qalu ya ayyuhalladzi nazala alaihi dzikru innaka lamajnunun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, wahai orang yang turun kepadanya az-zikru, peringatan Al-Qur'an, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka panggil, wahai orang yang turun kepadamu, ya, peringatan Allah SWT Al-Qur'an. Bentuk pelecehan ucapan ini. Innaka lamajnun, sesungguhnya engkau gila. Itu kata mereka. Nabi SAW dipanggil mereka sebagai lamajnun. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Seandainya engkau datang kepada kami dengan malaikat, baru engkau sebagai orang yang benar. Jadi kalau kamu beserta malaikat, baru kami yakin kamu benar. Ya. Itu ucapan-ucapan, bualan-bualan mereka. Walaula anna allaha thabbata aqdama ar-rusuli wa sabbarahum ala qawmihim ma sabaru ala hadzal amr. Jika seandainya Allah SWT tidak mengokohkan kaki-kaki mereka, ya pijakan-pijakan mereka, dan tidak menyabarkan mereka terhadap pelecehan-pelecehan kaumnya, gangguan-gangguan kaumnya, ma sabaru au ma sabaru ala hadzal amr, niscaya mereka tidak akan mampu bersabar. Ini para rasul. Tetapi itu semua karena Allah kokohkan mereka dan Allah berikan kesabaran yang kuat kepada para rasul, sehingga apa yang datang dari pelecehan-pelecehan kaumnya berlalu begitu saja, tidak berkecil hati, ya, tidak putus asa dalam berdakwah. Apa katanya enggak mampu saya berdakwah, atau manusia enggak menerima ajakan saya, ya akhirnya apa, ya ikut lagi, awam lagi, ya, karena tidak kuat ya untuk menghadapi kaumnya. Ya, tapi para rasul tidak. Ya. Waktu yang sangat panjang mereka lalui, bahkan di antara mereka tidak ada seorang pun pengikut, tetap mereka Allah kokohkan untuk memegang manhaj yang kuat, ya, syariat yang kuat, tidak tergiur terhadap pelecehan-pelecehan kaumnya. Ya, ini semua tidak ada yang tadi berkat dari pengokohan Allah SWT, pijakan-pijakan mereka, dan Allah berikan kesabaran yang kuat. Ya, sehingga nasallahu ta'ala ayyusabbita aqdamana. Ya, semoga Allah SWT mengokohkan pijakan-pijakan kita pula. Ya, ya sampai luntur. Ya, enggak ada teman. Kamu kalau enggak gabung dengan saya enggak ditemani loh. Pokoknya. Ya. Diboikot dan yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena mungkin dahulunya apa? Nongkrong bareng, ya. Jalan bareng, kemana bareng gitu. Ya. Kemudian ketika temannya kok berbeda sekarang? Diboikot. Ya ini kalau kita tidak sabar, ya, artinya tidak diberikan kesabaran oleh Allah SWT untuk memegang syariat ini, inginnya lepas. Sehingga dalam hadis yang dijadikan hujah oleh sebagian para ulama, bahwasanya orang yang istiqamah di atas sunnah ini, ya, kalqabidu ala jamr, seperti orang yang megang bara api. Ya, kenapa? Karena hal itu kita butuh terhadap sunnah Rasulullah SAW. Tetapi ternyata apa? Ketika kita mengamalkannya panas. Ya. Panasnya apa? Panas telinga ini. Ya. Banyak orang yang mengguncingkan, membicarakan. Tayyib. Ya, sementara kita butuh, ya, tetapi kita apa? Panas membawanya, tidak kuat dengan desas-desus, selentingan-selentingan yang bicarakan tentang kondisi kita, ya, sehingga banyak-banyak tadi mohon kekokohan, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Baik. Semakin giat kita menolong agama Allah, artinya menyebarkan syariat Allah SWT, maka Allah akan kokohkan pijakan-pijakan kita di atas syariatnya. Baik. Demikian pula meminta ditambahkan kesabaran. Baik. Barang siapa yang dia bersabar, maka Allah SWT akan tambahkan padanya kesabaran. Wa may yusabbir wa may yasbir yusabbirhu Allah. Ya, barang siapa yang dia bersabar, maka Allah akan tambahkan kesabarannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ini para rasul sekalipun, bagaimana dengan kita? Ya, orang-orang yang lebih lemah. Summa inna qawmahum al-mukadzibina lahum lam yaktasiru ala hadza bal azawhum bil fi'li. Ternyata kaum-kaum mereka ini, kaum-kaum para rasul dahulu, rasul kita, ya, dan rasul-rasul sebelumnya, yang mendustakan mereka para rasul lam yaktasiru ala hadza, tidak cukup sampai di situ. Ya. Tidak cukup hanya sebatas ucapan membicarakan rasulnya ya, sebagai tukang sihir, gila ya, dan yang lainnya. Tetapi ternyata adzauhum bil fi'li. Mereka ganggu pula para rasulnya apa dengan gangguan-gangguan berupa perbuatan-perbuatan dalam mengganggu para rasulnya. Ya. Membuat makar. Ya. Gangguannya apa? Gangguan fisik. Jadi bukan hanya dibicarakan, diguncingkan, diasingkan, bahkan nyawa pun apa diancam. Wah ngeri katanya. Ya, akhirnya banyak orang yang mundur, enggak mau dakwah saya. Kalau dakwah nanti saya diincar. Sudah sunnatullah. Ya, para rasul seperti itu. Jadi bukan hanya diganggu oleh ucapan lisan, tetapi dengan perbuatan. Baik. Dan itu tadi karena upaya mereka tidak cukup sampai ucapan saja. Untuk melenyapkan al-haq, maka mereka pun berani untuk melenyapkan para pembawanya. Ya, seperti ini orang-orang komunis. Ya. Mereka berani untuk menumpahkan darah-darah orang-orang yang dianggap musuh oleh mereka, terlebih para tokoh agama. Ya. Mereka bersemangat untuk menumpaskannya karena dianggap menurut mereka sebagai orang-orang yang kelak manusia akan tahu kesalahan-kesalahan mereka, ya, kebatilan-kebatilan mereka. Dan ancaman-ancaman jiwa yang mengancam Rasulullah sangat banyak. Demikian pula para rasul yang lainnya. Dari sihir, dari racun dan yang lainnya. Ya. Rasulullah disihir dan yang lainnya. Atau mungkin dikejar-kejar, diburu. Atau mungkin di sayembara, siapa yang mampu membunuhnya diberikan upah. Maka itu tentunya harus bersabar. Ya, apalagi di negeri kita, negeri hukum. Ya, gak usah khawatir. Ya, negeri kita, negeri hukum. Ya, tidak antum khawatir begitu saja. Orang yang berbuat salah keliru, hukum maju. Seperti itu. Jadi masih ada faktor penolong, ya, faktor pembantu, tidak bebas begitu saja. Ya. Apalagi ditambah apa dengan hukum kafir, hak asasi manusia. Ya. Ya. Berdakwah pun apa, ketika mereka mengganggu dakwah, ini hak asasi. Sebagaimana kamu punya hak asasi, maka kami pun punya hak asasi. Berdakwah termasuk hak asasi. Kalau mereka mengklaim ya, hak asasi. Tanya. Kama fa'alu ma'ar rasuli alaihi salatu wassalam min al-adhiyatil azimati. Ya, sebagaimana mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan yang besar. Ya, sampai dikejar bersama Abu Bakar As-Siddiq sampai masuk ke dalam gua. Dan Rasulullah menghibur Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ya, siapa yang tidak takut ya, dikejar-kejar manusia. Sekampung ngejar ingin membunuhnya. Ya. Tetapi Ar-Rasul SAW min syiddati tawakkulihi ila Allah, dari sangat kuatnya tawakalnya dan yakinnya terhadap Allah SWT menghibur Abu Bakar yang ketakutan. Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah SWT bersama kita. Ya. Artinya kalau memang benar, seseorang berpijak di atas kebenaran, maka jangan takut. InsyaAllah. Ya. Allah ma'ahu. Allah bersamanya. Tanya. Allah akan menolongnya, melindunginya, atau Allah SWT akan mengembalikannya kepada kesudahan yang baik, ya, kepada kehidupan yang terbaik yaitu akhirat, ya, negeri akhirat. Tanya. Bal adzauhum bihamli silahi alaihim. Bahkan kaumnya para rasul dahulu, mereka mengacungkan senjata, membawa senjata ya, terhadap rasulnya. Ya, kalau sekarang mungkin apa? Moncong-moncong senjata mengarah ya, pada da'i ilallah. Ya, sehingga wajar kalau antum mendengar para ulama ya, atau kiai, ustaz, listener dibunuh, diberondong. Tayib. Sebagaimana dahulu pedang mungkin atau tombak atau panah diluncurkan, kalau zaman sekarang ya peluru-peluru siap untuk diluncurkan. Ya, tapi yakin insyaallah ya, kalau Allah SWT tidak menolong dalam kehidupan dunia, maka Allah akan menolong dalam kehidupan akhirat dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Faman kanat hadhihi haluhu wa jazaohu jahannam. Maka orang yang jikalau nyata seperti ini kondisinya, dia menentang para rasul, mendustakan para rasul, maka jahannam sebagai tempat kembalinya. Jazaa'u wifaqa atau jazaan muwafiqan mutabiqan li'amalihi. Sebagai balasan yang sepadan ya, sesuai terhadap perbuatannya. Kama fi hadhihi al-ayatil karimati, sebagaimana dalam ayat yang mulia ini. Jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Kemudian Syekh akan melanjutkan tafsir terhadap ayat berikutnya, yaitu wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan, dalam buku catatan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillah. Syukran. Terima kasih.